Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6. Mulai halaman 218. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Tingkat kedua, orang yang bertobat, yang menempuh jalan istiqomah pada induk-induk perbuatan taat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji yang menjadi dosa besar seluruhnya. Hanya dia itu tidak akan terlepas dari dosa-dosa yang menimpanya. Tidak dari kesengajaan dan semata-mata bermaksud. Akan tetapi, ia mendapat percobaan dengan dosa-dosa tersebut dalam perjalanan hidup keadaan dirinya tanpa ia mengemukakan azab kepada mengerjakan dosa-dosa itu. Akan tetapi, tiap kali ia telah mengerjakan dosa-dosa itu, niscaya ia mengutuk dirinya, menyesali dan bersedih hati. Dan ia memperharukan azamnya untuk berkekalan menjaga diri dari sebab-sebab dosa yang mendatangkan kepada dosa-dosa tersebut. Nafsu ini layak. Bahwa dia itu nafsu lawamah atau nafsu yang mencela dirinya. Karena nafsu tersebut mencela yang ampunnya nafsu itu terhadap apa yang ditunjukkan dari al-isbal yang tercela, tidak dari azam yang benar-benar rekaan pikiran dan maksud. Ini juga tingkat yang tinggi, walaupun turun dari tingkat pertama di atas. Dan itulah kebanyakan al-isbal orang-orang yang bertobat. Karena kejahatan itu diperas dengan tanah liat kejadian anak Adam. Yang sedikitlah anak Adam itu terlepas dari badannya. Dan penghabisan usaha sesungguhnya ialah kebajikannya dapat mengalahkan kejahatannya. Sehingga timbangannya menjadi berat. Lalu daun raja kebajikan menjadi lebih kuat. Adapun bahwa daun raja kejahatan akan kosong secara keseluruhan, maka yang demikian itu adalah terlalu jauh untuk dapat dicapai. Dan mereka itu mempunyai kebagusan janji daripada Allah Ta'ala. Alladzina yajtanibuna kabaira al-ismi wal fawahisha illa Allahumma inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Artinya, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan Engkau itu luas dalam memberikan ampunan. Surat An-Najm ayat 32. Setiap perbuatan dosa yang demikian itu terjadi dengan dosa kecil. Tidak dengan menetapkan dirinya di atas perbuatan dosa itu, maka itu adalah pantas. Bahwa yang demikian itu termasuk kesalahan yang dimaafkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Artinya, dan orang-orang itu apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun kepadanya terhadap dosa mereka. Surat Ali Imran ayat 135. Allah Ta'ala memuji mereka serta mereka itu menganiaya diri sendiri adalah karena penyesalan mereka dan mereka mencari dirinya sendiri terhadap perbuatan dosa tersebut. Dan pada tingkat yang seperti ini diisyaratkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut yang diriwayatkan Ali radhiyallahu anhu. Yang terbaik dari kamu ialah tiap-tiap orang yang mendapat pertobatan yang bertobat. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ali dengan sanad dhaif. Pada hadis lain ialah orang mukmin itu adalah seperti tangkai padi. Sewaktu-waktu ia berputar dan sewaktu-waktu ia cenderung. Dirawikan Ibn Hibban dari Anas. Hadis dhaif. Pada hadis disebutkan tidak boleh tidak bagi orang mukmin dari dosa yang diperbuatnya dari waktu ke waktu. Artinya dari ketika ke ketika yang lain. Dirawikan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan sanad hasan. Semua yang demikian itu adalah dalil-dalil yang meyakinkan bahwa sekedar itu tidaklah meruntuhkan tobat. Dan orang-orang yang mempunyai tobat tersebut tidaklah dihubungkan dengan derajat orang-orang yang berkekalan dengan dosa. Dan orang yang menganggap putus asa orang yang seperti ini jadi derajat orang-orang yang bertobat adalah seperti dokter atau tabib yang merasa putus asa orang tersebut daripada kekal kesehatannya disebabkan apa yang dimakannya dari buah-buahan dan makanan-makanan panas sekali-kali tanpa terus-menerus dan berkekalan. Dan seperti seorang ahli fikih atau al-faqih yang merasa putus asa bagi orang yang mempelajari ilmu fikih untuk mencapai derajat al-fuqaha atau ahli ilmu fikih disebabkan kelemahannya daripada meneruskan dengan berulang-ulang dan penyangkutan pada waktu-waktu yang jarang diperbuat yang tiada berkepanjangan dan diadakannya. Yang demikian itu menunjukkan kepada kekurangan dokter dan ahli fikih bahwa ahli fikih pada agama ialah orang yang tiada merasa putus asa bagi makhluk daripada derajat-derajat kebahagiaan yang bersesuaian bagi mereka dari waktu ke waktu terluang dan mengerjakan kejahatan-kejahatan yang terjadi sekilas lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, ialah orang-orang yang bertobat, yang meminta ampun. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Anas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, orang mukmin itu lemah, lagi penampal. Maka mereka yang terbaik ialah orang yang mati di atas penampalannya. Artinya, lemah disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya, yang menampal dengan tobat dan penyesalan. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Jabir dengan sanad dhaif. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika yu'tuna ajrohum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanatil sayyi'ah. Kepada orang-orang itu diberikan upah dua kali lipat disebabkan kesabaran mereka dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Surat Al-Qasas ayat 54. Mereka tidak disifatkan sekali-kali dengan tiada kejahatan. Tingkat ketiga, bahwa ia bertobat dan berkekalan di atas istiqomah di sesuatu waktu. Kemudian ia dikerasi oleh nafsu syahwat pada sebagian dosa. Lalu ia tampil pada dosa itu dengan benar azam dan maksud hawa nafsu, karena lemahnya daripada paksaan hawa nafsu. Hanya dia dalam pada itu rajin selalu mengerjakan amal taat dan meninggalkan sejumlah dosa, serta mampu memperbuatnya dan ada nafsu syahwatnya. Dia sesungguhnya dipaksakan oleh satu nafsu syahwat ini atau dua nafsu syahwat. Dan ia ingin, jika lo diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala pada mencegahnya, dan mencukupilah baginya kejahatan nafsu syahwat ini yang menjadi angan-angannya pada ketika melaksanakan nafsu syahwat tersebut, dan ketika selesai daripadanya, lalu ia menyesal. Dan ia mengatakan, mudah-mudahan aku tidak memperbuatnya lagi. Aku akan bertobat daripadanya dan akan bermujahadah dengan diriku pada memaksanya. Akan tetapi, ia menanyakan dirinya dan tobatnya dikatakan akan sekali demi sekali dan hati demi hati. Maka dari ini, ialah yang dinamakan diri yang menanyakan atau nafsul musawwilah. Dan yang empunya diri tersebut termasuk di antara orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang mereka. Wa akhuruna tarafu bidunubihim qaladtu amalan salisan wa akharu sayi'a. Artinya, dan ada pula yang lain yang mengaku kesalahan mereka telah mempercampur baurkan pekerjaan baik dengan buruk. Surat At-Taubah ayat 102. Maka urusannya diharapkan dari segi kerajinan mengerjakan taat dan kebenciannya kepada apa yang telah dikerjakannya. Mudah-mudahan Allah menerima tobatnya dan kesudahan orang tersebut itu dalam bahaya dari segi hawa, dari segi bahwa ia akan bertobat dan mengemudiankannya. Lalu kadang-kadang ia disambar maut sebelum tobat dan urusannya jatuh dalam kehendak Allah Ta'ala. Maka jika Allah Ta'ala memperbolehkan baginya kembali dengan karunia-Nya, menampakkan kepecahannya dan mengurniakan kepadanya dengan kenikmatan tobat, niscaya ia dapat berhubungan dengan orang-orang yang terdahulu atau as-sabiqin. Dan kalau ia dikeraskan oleh ketidakberuntungan dan dipaksakan oleh nafsu syahwatnya, maka ditakutkan bahwa diberikan kepadanya pada akhir kesudahan atau al-khotimah apa yang telah terdahulu kepadanya dari perkataan pada azali. Karena sesungguhnya manakala sukar kepada orang yang mempelajari ilmu fikih umpamanya, menjaga dari kesibukan belajar, maka kesukaran itu menunjukkan bahwa telah terdahulu bagi orang tersebut pada azali bahwa ia termasuk sebagian orang-orang yang bodoh. Lalu lemahlah harapan pada diri orang tersebut. Dan apabila mudah baginya sebab-sebab kerajinan pada menghasilkan ilmu tersebut, niscaya menunjukkan bahwa ia telah terdahulu baginya pada azali, bahwa ia termasuk dalam jumlah orang-orang yang berilmu. Maka seperti demikian juga, ikatan kebahagiaan akhirat dan memperolehnya dengan kebajikan dan kejahatan, dengan hukum takdir dan menyebabkan sebab-sebab itu, adalah seperti ikatan sakit dan sehat, dengan memakan makanan-makanan dan obat-obatan. Dan ikatan hasil paham ini, yang dengan itu berhak kedudukan tinggal di dunia, dengan meninggalkan kemalasan dan rajin kepada pemahaman diri. Maka sebagaimana tidak pantas bagi kedudukan kepala, jabatan hakim, dan maju dalam bidang ilmu pengetahuan, selain diri yang menjadi ahli fikih dengan lamanya mempelajarinya, maka tiada pantas bagi memiliki akhirat dan kenikmatannya dan dekat kepada Tuhan semesta alam, selain hati yang sejahtera atau qalbun salim, yang telah menjadi suci dengan lamanya pembersihan dan penyucian. Begitulah kiranya telah terdahulu pada azali dengan pengaturan Tuhan semesta alam. Dan karena itulah Allah, wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha hujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dan jiwa dan kesempurnaannya, dan diilhamkan kepadanya yang salah dan takwa yang benar. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dirinya. Dan sesungguhnya rugi besar orang yang mengotorkannya. Asy-Syams ayat 7, 8, 9, dan 10. Manakala hamba Allah itu telah jatuh dalam dosa, maka jadilah dosa itu ada sekarang dan tobat itu ada nantinya. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda kekecewaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hamba itu berbuat dengan perbuatan isi surga, bahwa hamba tersebut adalah bagian dari isi surga. Dan tidak ada lagi antara dia dan surga kecuali sejengkal saja. Lalu Alkitab atau suratan pada Lauhul Mahfudz mendahului kepadanya, maka ia berbuat dengan perbuatan isi neraka, maka ia masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Jadi, takut dari akhir kesudahan atau al-khotimah itu adalah sebelum tobat. Adalah akhir kesudahan dari yang sebelumnya. Karena mungkin bahwa maut itu bersambung dengan yang tersebut, maka hendaklah diintip nafas-nafas itu. Jikalau tidak, niscaya terjatuh pada yang ditakuti, dan berkekalanlah kerugian, sehingga penyesalan itu tidak bermanfaat. Tingkat keempat, bahwa ia bertobat dan ia lalui pada suatu masa di atas istiqomah. Kemudian ia kembali kepada memperbuat dosa atau dosa-dosa tanpa ia membisikkan pada dirinya dengan tobat, dan tanpa ia bersedih hati atas perbuatannya. Bahkan ia terperosok sebagaimana terperosoknya orang yang lalai. pada mengikuti nafsu sahwatnya. Maka orang ini termasuk dalam jumlah orang-orang yang berkekalan berbuat dosa. Dan diri ini adalah diri yang menyuruh dengan kejahatan atau an-nafsul ammaratu bisu'i, yang lari dari kebajikan. Dan ditakuti terhadap orang ini akan buruk akhir kesudahannya atau su'ul khotimah. Dan urusannya adalah menurut kehendak Allah. Kalau ia berkesudahan dengan buruk, niscaya ia sengsara atau tidak berbahagia dengan kesengsaraan yang tiada akhirnya. Dan kalau ia berkesudahan dengan baik sehingga ia mati di atas tauhid, maka ia dapat ditunggu akan kelepasan neraka walaupun sesudah masa yang tidak diketahui. Dan tidak mustahil bahwa ia akan dilengkapi oleh umumnya kemaafan dengan sebab yang tersembunyi yang tidak kita melihatnya, sebagaimana tidak mustahil bahwa manusia itu masuk pada tempat yang roboh supaya diperolehnya suatu kunci uang. Maka kebetulan dia mendapatnya. Dan ia duduk di rumah supaya ia dijadikan oleh Allah seorang yang berilmu dengan berbagai macam ilmu pengetahuan tanpa dipelajarinya, sebagaimana adanya Nabi-Nabi alaihissalam. Maka mencari keampunan dengan perbuatan taat adalah seperti mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh dan berulang-ulang. Mencari harta dengan berniaga dan menyeberangi lautan. Dan mencari keampunan itu dengan berharap semata-mata. Serta robohnya segala amal adalah seperti mencari guci-guci itu pada tempat-tempat reruntuhan. Dari ilmu pengetahuan, dari pengajaran malaikat-malaikat, moga-moga orang yang bersungguh-sungguh atau rajin itu belajar. Moga-moga orang yang berniaga itu memperoleh kekayaan. Moga-moga orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat diampunkan dosanya. Manusia itu seluruhnya diharamkan atau tidak mendapat selain orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu seluruhnya diharamkan atau tidak mendapat selain orang-orang yang bekerja atau beramal. Dan orang-orang yang bekerja itu seluruhnya diharamkan atau tidak mendapat selain orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu di atas bahaya besar. Sebagaimana orang yang merobohkan rumahnya, menyia-nyiakan hartanya, dan membiarkan dirinya dan keluarganya lapar, itu mendakwakan bahwa ia menunggu kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan kepadanya rezeki suatu gudang yang didapatinya di bawah tanah pada rumahnya yang roboh. Bahwa orang itu terhitung pada orang-orang yang bermata hati, termasuk orang-orang yang dungu dan yang tertipu dengan dirinya sendiri. Walaupun apa yang ditunggunya itu tidak mustahil dalam kekuasaan Allah Ta'ala dan karunia-Nya. Maka seperti itu pula orang yang menunggu ampunan dari karunia Allah Ta'ala. Dan ia terlindung dari taat, berkekalan berbuat dosa, dan tidak menempuh jalan ampunan. Maka ia terhitung pada orang-orang yang mempunyai hati, termasuk orang-orang yang lemah akal pikiran. Dan yang mengherankan dari akal pikiran orang yang lemah akal ini dan mengobrakan kedunguannya itu dalam celupan yang bagus. Karena ia mengatakan, sesungguhnya Allah itu maha pemurah dan surganya itu tidak sempit kepada orang-orang yang seperti aku. Dan kemaksiatanku tidaklah mendatangkan madharat kepadanya. Kemudian Anda melihat orang tersebut menyeberang lautan dan menempuh berbagai macam kesulitan pada mencari dinar atau uang. Dan apabila dikatakan kepadanya bahwa Allah itu Maha Pemurah dan uang dinar gudang-gudangnya tidak akan melengahkan dari kemiskinan engkau dan kemalasan engkau dengan meninggalkan berniaga, tidaklah mendatangkan mandorot bagi engkau. Maka duduklah di rumah engkau. Semoga Dia akan memberi engkau rezeki dari mana yang tidak engkau menduga sama sekali. Lalu orang itu memandang bodoh orang yang mengatakan perkataan tersebut dan memperolok-olokkannya. Seraya mengatakan, alangkah lemahnya akal orang ini. Langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Dan sesungguhnya itu akan diperoleh dengan usaha. Begitulah kiranya yang ditakdirkan oleh yang menyebabkan segala sebab. Dan dengan demikian, Dia memperlakukan sunnahnya dan tiadalah pergantian bagi sunnah Allah. Orang yang terpercaya dirinya itu tidak tahu bahwa Tuhan akhirat dan Tuhan dunia itu takut. Dan sunnahnya semua pada akhirat dan dunia itu tiada mempunyai pergantian. Dan ia telah menerangkan dengan firman-Nya. Lil insani illa ma syaa. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Surat An-Nahl. Maka bagaimana ia percaya bahwa Allah itu Maha Pemurah di akhirat dan ia tidak Maha Pemurah di dunia? Dan bagaimana ia mengatakan bahwa tidaklah yang dikehendaki kemurahan itu lemah daripada mengusahakan harta? Dan yang dikehendaki ialah lemah dari pekerja bagi milik yang tetap dan nikmat yang berkekalan. Dan bahwa yang demikian itu dengan hukum kemurahan akan diberikannya di akhirat tanpa kesungguhan. Dan ini mencegahnya serta kesangatan kesungguhan pada kebanyakan urusan dunia. Dan ia lupa akan firman Allah Ta'ala, Bama tu'adun. Dan di langit ada rezekimu dan juga apa yang dijanjikan kepadamu. Surat Ad-Dhariyat ayat 22. Maka kita berlindung dengan Allah dari sebutan yang dan kesesatan. Maka tidaklah ini selain menungging atas pundak kepala dan terbenam dalam kegelapan kebodohan. Dan orang yang mempunyai keadaan ini pantas ia masuk dalam maksud firman Allah Ta'ala. Yang artinya, sekiranya engkau lihat nanti, ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di sisi Tuhannya, mereka mengatakan, Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar apa yang engkau katakan. Sebab itu, kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan perbuatan baik. Surat As-Sajdah ayat 12. Artinya, kami telah melihat bahwa engkau benar, karena engkau berfirman. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Firman ini ayat An-Najm ayat 39 yang telah tersebut dahulu. Maka kembalikanlah kami, niscaya kami akan bekerja. Pada yang demikian itu, tidak mungkin lagi terjadi sebaliknya. Dan berhaklah atas dirinya azab, maka kita berlindung dengan Allah dari segala yang mengajak kepada kebodohan, keraguan, dan kebimbangan, yang membawa syarat darurat kepada buruknya tempat berbalik dan kembali.